wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini yang biasa dihafal oleh anak-anak kita ketika mereka menghafal arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yaitu rukun Islam yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua salat lima waktu, kemudian zakat, menunaikan zakat, kemudian saum Ramadan, kemudian haji. Namun di dalam lafaz diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini didahulukan kalimat haji, kemudian baru setelah itu kalimat saum. Sebelum kita bicarakan tentang hadis ini, apa faedah dari hadis ini? Tentunya hadis ini hadis yang agung terkait dengan rukun Islam. Wajib bagi setiap mukmin seharusnya mempelajari rukun Islam ini. Bukan hanya anak-anak kita yang wajib belajar, bahkan kita juga. Bahkan barangkali sebahagian kaum muslimin ketika ditanya terkait dengan rukun-rukun ini, rukun Islam ini terkait dengan sholat, zakat, puasa, bagaimana sholat, atau sebatas pada hal yang dasar yang harus diketahui saja. Apa syarat sah sholat, apa rukun sholat, sebagian barangkali sulit menyebutkannya. Walaupun memang insya Allah banyak yang mampu menyebutkannya dengan kesulitan tadi. Tetapi yang termasuk juga yang jarang sekali dibahas, sehingga jarang sekali diketahui oleh keumuman kaum muslimin, rukun yang dari rukun yang pertama. Syarat dari rukun yang pertama. Rukun dari Islam yang pertama, dua kalimat syahadat. Tapi banyak dari kaum muslimin ketika ditanya apa rukun dari syahadat, banyak yang tidak tahu. Apa syarat dari syahadat, banyak yang tidak tahu. Padahal sholat, zakat, puasa, haji, seluruhnya memiliki syarat dan rukun. Ketika syarat dan rukun tadi tidak ada, maka batal ibadah tersebut, batal sholatnya atau batal puasanya, batal zakatnya, batal hajinya. Nah demikian juga syahadat, dia pun ada syarat dan rukun. Ketika tidak ada syarat dan rukun ini, tidak terpenuhi syarat dan rukun dari syahadat ini, maka syahadatnya tidak sah. Nah ini sementara ini merupakan pondasi Islam. Bahkan syahadat dia pondasi yang paling utama, paling awal. Seorang untuk dinyatakan sebagai muslim secara hukum, dia harus mengikrarkan syahadat terlebih dahulu. Sebagaimana seorang itu dikatakan secara hak, secara hakiki dia muslim setelah dia memenuhi seluruh rukun dari rukun-rukun Islam ini. Tapi sebelum sampai ke sana, kita sedikit berkenalan dengan rawi hadis ini, yakni sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari kita mengetahui sirah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabatnya, dalam hal ini kita akan bicara tentang salah satu dari sahabatnya, kita dapat mengambil teladan dari kehidupan mereka, sehingga kita dapat mempraktekkan itu tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak ibu-ibu, semangat mereka di dalam beragama. Bagaimana semangat para sahabat di dalam agama? Padahal keumuman mereka itu dijamin dengan surga. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Bara'ah, maaf, atau surat At-Taubah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang sahabat, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Sahabat itu kalau tidak muhajirin, ansar. Dan kemudian orang-orang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, orang-orang setelahnya masuk dalam ayat ini tetapi dengan syarat mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum. Allah telah ridha atas mereka. Apa yang kita cari di dalam kehidupan kita kalau bukan keridhaan Allah? Nah, bagaimana kita menjadi walladzina taba'uhum tadi? Sehingga menjadi orang yang mengikuti mereka dengan baik, tentu kita harus tahu bagaimana merekanya. Baru bisa kita ikuti mereka. Kalau kita tidak kenal dengan mereka, apa yang bisa kita ikuti? Kita ingin meneladani atau mengikuti orang yang kita tidak tahu, tidak kenal, kan tidak mungkin. Nah, untuk bisa mengikuti mereka, ya tentu kita berkenalan dengan mereka. Dengan cara bagaimana? Mempelajari, membaca sirah dan sejarah perjalanan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, keduanya sahabat yang agung. Yang kita bicarakan di sini adalah Abdullahnya saja. Beliau Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail al-Qurashi al-Adawi dari Bani Adi bin Ka'ab bin Luay. Dan beliau adalah termasuk sahabat yang masuk Islam pada usia yang sangat muda. Diperkirakan beliau lahir atau beliau ikut hijrah itu pada usia 11 tahun. Dan beliau telah memeluk Islam sejak di Mekah bersama ayahnya Umar bin Khattab. Dan di antara anak Umar yang laki-laki yang terkenal dan ilmunya luar biasa ini adalah Abdullah bin Umar. Anak Umar yang lain yang perempuan yang dikenal siapa? Ummul Mukminin Hafsah. Hafsah bin Umar. Yang oleh orang-orang Syiah Hafsah ini dicela habis-habisan, dikatakan sebagai kafir. Sebagaimana mereka mencela ibunda kita Aisyah. Ini rusaknya akidahnya orang-orang Syiah. Nabi atau istri Nabi dicela, dikatakan sebagai penzina. Bagaimana mungkin manusia yang mulia dibiarkan hidup sampai meninggalnya bersama dengan perempuan yang hina? Nah, ini tidak mungkin. Bahkan Allah telah menyampaikan bahwasanya istri-istri Nabi itu seluruhnya adalah istri Nabi ketika beliau hidup dunia dan istri Nabi juga ketika beliau di akhirat nanti. Jadi istri dunia dan akhirat sudah dijamin oleh Allah, sudah disampaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi celakanya orang-orang Syiah ini mengatakan Aisyah dan Hafsah sebagai penzina, wanita buruk dan seterusnya. Bapaknya pun, dua bapaknya pun dikafirkan. Padahal mereka di antara sahabat yang sangat besar pengorbanan mereka terhadap atau untuk Islam. Demikian juga Abdullah bin Umar, ya, sahabat yang berjihad sejak usia remaja. Kita bisa bercermin kepada Abdullah bin Umar untuk melihat anak-anak kita hari ini. Abdullah bin Umar ketika beliau berusia 13 tahun, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Badar. Atau untuk ikut pasukan yang akan berangkat ke Badar. Pada usia 13 tahun dan Rasulullah menolaknya karena usia masih baru 13 tahun, dianggap masih usia anak-anak. Kemudian tahun berikutnya, pada usia 14 tahun, beliau datang lagi kepada Rasulullah untuk ikut perang Uhud. Lihat. Tahun pertama datang, perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Nabi hijrah, 2 tahun setelah Nabi sampai ke Madinah, terjadi peristiwa Badar. Makanya, Ibnu Umar mengatakan, ketika perang Badar, ketika peristiwa Badar, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada waktu itu usiaku 13 tahun dan beliau menolak. Maka diperhitungkan kalau pada perang Badar usianya 13 tahun berarti beliau hijrah pada usia 11 tahun, 2 tahun sebelumnya kan? Berarti dia lahir 11 tahun sebelum hijrah. Atau kalau di dakwah di Mekah itu 13 tahun, kalau dakwah di Mekah itu 13 tahun, berarti Ibnu Umar lahir pada tahun kedua setelah kenabian. Dari tahun kedua setelah Rasulullah SAW dianggap sebagai nabi. Dalam rentang usia 11 tahun ini beliaulah beliau masuk Islam bersama bapaknya. Berarti usia yang sangat remaja, sangat sangat muda. Sebagaimana Ali juga dikatakan Ali yang lebih muda lagi pada usia sekitar 8 tahun. Karena kebetulan Ali berada di bawah pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun berikutnya setelah perang Uhud, yakni perang Khandaq. Pada perang Khandaq, Abdullah bin Umar datang lagi kepada Rasulullah. Berarti 3 tahun berturut-turut terjadi peperangan. Dan 3 kali juga Abdullah bin Umar datang kepada Nabi menawarkan diri untuk ikut dalam pasukan. Kalau remaja kita hari ini kira-kira bisa apa, Bu? Usia segitu. Kira-kira bisa apa? Dan ini PR bagi kita. Kalau kita mendapati anak kita atau karib kerabat kita yang punya anak seperti ini PR bersama. Bukan PR orang lain. Ini PR bersama. Karena apa yang tampak dari sang anak, diakui atau tidak, ini hasil dari yang tua-tuanya. Maka kalau orang kami, orang-orang tua kami bilang, tingkah anak, kelakuan anak, yaitu produk orang tuanya. Jadi kalau anak yang bertingkah, orang tua yang menanggung. Itu ungkapannya. Kalau anak yang bertingkah, itu orang tua yang menanggung. Baik ataupun buruk. Ya kalau dapat yang baik, alhamdulillah. Kalau pas giliran yang buruk, tetap saja orang tua yang menanggungnya. Nah ini usia 15 tahun beliau datang lagi pada peristiwa Khandaq. Beliau datang lagi kepada Nabi SAW dan Rasulullah SAW menerimanya. Mengizinkan untuk ikut. Di Khandaq diterima. Makanya dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain kebanyakan usia awal dewasa itu 15 tahun. Usia awal dewasa itu 15 tahun. Di antara dalilnya kisah ini. Nah, pada usia 15 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan remaja-remaja yang 15 tahun itu untuk ikut dalam jihad, dalam perang. Keumumannya baliknya itu dimulai dari 15 tahun. 15 ini laki-laki ya. Keumuman. Ya untuk kasus tertentu mungkin saja sebelum 15 tahun dia sudah sampai pada fase balik. Ini keumuman. Usia 15 tahun ikut dalam perang besar, perang Khandaq. Kembali lagi remaja kita, usia 15 tahun. Atau jangan usia 15 tahun lah, usia 25 tahun. 10 tahun setelahnya. Tidak sedikit dari remaja muslim hari ini, usia 25 tahun masih gelayutan pada orang tuanya. Kalau orang kami bilang bergantung bawah ketiak orang tua. Bahkan Afan, bukan membenarkan perbuatannya ya. Mau beli rokok, minta uangnya ke orang tua. Ini kalau kita bercermin dengan kehidupan para sahabat, jauh sekali kita ini. Mereka 15 tahun, angkat senjata, membantu dakwah Nabi SAW. Taruhannya nyawa, Bu. Kalau berperang itu. Kalau sudah keluar ke medan perang, pilihannya cuma dua. Balik dengan nyawa utuh, walaupun mungkin luka-luka, atau balik tinggal nama, itu saja. Tidak ada pilihan ketiga. Kecuali kalau perangnya batal ya. Kalau perangnya batal ya gak jadi. Gak ada pilihan itu. Dan kasus seperti Abdullah bin Umar ini banyak di kalangan para sahabat, bahkan di kalangan setelahnya. Kalangan tabi'in. Dan kalangan atba' tabi'in. dan beberapa generasi setelahnya. Usia 15 tahun mereka sudah berkarya untuk kaum muslimin, sudah berkarya untuk Islam. Sudah menjadi orang yang dapat diberikan kepercayaan besar. Bukan percaya megang uang 100-200 ribu, tidak. Ali bin Abi Thalib usia 8 tahun lebih kurang. Pertama kali masuk Islam. Ketika berhadapan dengan sebagian pamannya dan tokoh-tokoh Quraisy yang lain, apa yang beliau katakan? Sebelumnya beliau mengatakan ditawarkan Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya seperti agak ragu. Kemudian ditanya kembali di hadapan sebagian pamannya, sebagian bapak-bapaknya dan sebagian tokoh Quraisy yang lain. Beliau berkata dengan tegas, lebih kurang, saya hidup tidak butuh izin dari Abu Thalib. Sehingga saya memegang Islam pun, menerima agama Allah pun, untuk apa izin? Dan beliau pemuda yang berani berkata secara lugas di hadapan tokoh-tokoh tadi, saya akan membela Rasulullah SAW. Yang di saat itu beliau diketawai oleh sebagian pamannya tadi. Ya paman beliau juga paman-paman Nabi kan. Ya, kok anak kecil ngomong seperti itu. Tapi itulah yang lahir pada masa itu. Ibnu Abbas pun termasuk sahabat yang muda. Dan apa yang terjadi dengan Ibnu Abbas? Siapa Ibnu Abbas kemudian hari? Ibnu Abbas dikatakan sebagai turjumanul Quran. Mufassir Al-Quran. Ahli tafsir Al-Quran di kalangan sahabat yang ilmunya sangat luas. Abdullah bin Abbas. Usianya muda. Ketika bersama Nabi usia muda. Ini sebagian di kalangan sahabat. Di zaman setelahnya banyak yang seperti itu. Di zaman para imam kaum muslimin banyak yang seperti itu. Imam Asy-Syafi'i menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Sebelum usia 7 tahun bahkan. Dan sudah hafal kitab Muwatta' Imam Malik sebelum usia 10 tahun. Dan usia-usia segitu beliau datang. Beliau tinggal di Mekah, kemudian beliau pergi ke Madinah. Menemui Imam Malik, membacakan kitab Muwatta' dari awal sampai akhir kepada Imam Malik. Dari hafalan. Seperti sebagian anak kita membaca Al-Quran yang hafal ya. Dari hafalan. Demikian Imam Al-Bukhari. Dalam usia yang belum menginjak remaja. Dalam keadaan mengalami kecacatan di awal hidupnya. Di awalnya. Buta beliau. Beliau lahir dalam keadaan buta. Walaupun setelah itu sembuh. Kemudian hari mereka ini menjadi tokoh-tokoh kaum muslimin. Didikan siapa? Didikan orang tuanya. Imam Syafi'i tumbuh kembang di bawah didikan ibunya tanpa ayah. Karena ketika ibunya mengandung Imam Syafi'i, mereka pergi berdagang ke Palestina, daerah Palestina, daerah Gaza, ayahnya meninggal. Demikian Imam Al-Bukhari. Di bawah asuhan ibunya tanpa ayah. Sebelum Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad pun demikian. Di bawah pengasuhan ibunya. Tanpa ayah. Ya walaupun yang punya ayah dan ibu banyak juga yang jadi orang. Tapi ini karena ini banyak ibu-ibunya. Yang paling ganteng cuma satu orang di sini. Saya ingin menyampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan. Seorang ibu pun memiliki peran besar terhadap perkembangan anaknya. Mau jadi apa anaknya berikut? Jadi bukan peran yang remeh. Sekalipun tidak ada yang mendampingi. Bukan tidak bisa, bukan mustahil. Hanya tentunya perlu modal. Modalnya apa? Ya pertama sekali kita mempelajari agama ini. Karena itu nanti yang akan kita ajarkan kepada anak kita. Dari usia dia masih kecil sekali. Nah, kalau orang tuanya enggak belajar agama, gimana mengajarkan anaknya? Hari ini banyak anak-anak bisa baca Al-Fatihah itu melalui orang lain. Seandainya anak tadi bisa membaca Al-Fatihah dari kita, orang tuanya, bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Karena setiap kali anak itu membaca Al-Fatihah, minimal dalam satu hari berapa kali? Ada 17 rakaat yang wajib saja. Sebanyak itulah akan mengalir pahala tadi kepada kita orang tuanya, kepada ayah dan kepada ibunya. Tapi sayang hari ini, kesempatan itu diberikan kepada orang lain. Ya bukan tidak, bukan jelek, tidak. Tapi seandainya kalau kesempatan tadi diambil oleh orang tuanya, kan itu lebih baik. Bukan berarti orang tua gak bisa ngajar terus dibiarin anaknya. Ya juga salah jadinya. Ini hal yang sederhana. Bukan dalam rangka agar mereka menjadi Ibnu Umar di zaman mereka besok, atau menjadi Bukhari berikutnya, bukan. Hal yang sederhana saja. Gambaran kita hari ini dengan gambaran para sahabat, para tabiin, atba tabiin, dan generasi-generasi sebelumnya. Bagaimana perhatian orang tua mereka kepada anak-anaknya, dan bagaimana perhatian orang tua hari ini pada anak-anaknya. Nah, semestinya hal ini menjadi renungan bagi kita, ya tidak terlambat. Bagi yang belum seperti itu, tidak terlambat. Bagi yang sudah seperti itu, alhamdulillah. Kemudian Abdullah bin Umar ini diakui oleh teman sejawatnya. Teman sejawatnya berarti sahabat juga. Tabiin setelahnya sebagai orang yang saleh. Orang yang zuhud. Artinya tidak peduli dengan dunia. Bukan tidak memiliki dunia, tidak peduli dengan dunia, bukan tidak butuh dunia. Sampai-sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak pun satu orang dari kami, tidak satu orang pun dari kami, melainkan dia condong kepada dunia dan dunia condong kepadanya. Artinya, yes, pada asalnya manusia itu ada kecenderungan kepada dunia. Dan para sahabat ditambah lagi, dunia pun condong pada mereka. Kalau kita pengen dapat dunia, dunianya gak pengen. Dikejar-kejar terus dunianya gak dapat-dapat juga. Tapi sebagian sahabat, mereka mencari dunia, dunia pun datang pada mereka. Dan tentunya para sahabat mendapatkan dunia untuk akhirat mereka. Sampai-sampai yang miskin di antara mereka datang mengadu kepada Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid ujur. Yusalluna kama nusalli. Wayasumuna kama nasumu. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Hai Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan kami, orang-orang yang banyak hartanya di kalangan kami, sudah menjauhi kami, meninggalkan kami dengan pahala yang banyak. Mereka sholat bersama, kami juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Sebagaimana kami puasa. Mereka haji, kami juga haji. Sebagaimana kami haji, dalam sebagian riwayat. Lalu apa yang mereka keluhkan? Bedanya ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Yang miskin saja berpikir untuk sedekah. Kalau kita, sebagian yang kaya pun berpikir untuk harta orang lain yang miskin pun dapat untuk dia lagi. Bahkan ada kasus saudara kita di Bandung ini, rumahnya gak punya akses masuk. Ini kasus yang lagi ramai sekarang ini. Sampai Pak Odet komentar kan, ditutup oleh tetangganya. Di daerah Ujung Berung. Coba. Hanya, dan ternyata kabarnya, wallahualam, itu sudah ada jalan, Fasum, fasilitas umum di situ. Ditutup juga. Dibeli coba, fasilitas umum tadi dimiliki untuk pribadinya. Ya, sudah punya harta, harta orang yang sedikit pun mau lagi ditambahin. Bukannya memberikan orang, tapi memberi pada orang, tapi justru punya orang yang sedikit ingin diambil. Berbeda sekali dengan sahabat tadi kan? Enggak punya harta, berpikir ingin bersedekah, ingin memberi. Bukan berpikir untuk meminta, tidak. Makanya kita dapati tidak sedikit kalangan sahabat yang miskin. Tapi coba, pernah dengar enggak satu orang sahabat minta-minta? Satu orang sahabat jadi pengemis. Enggak ada. Enggak ada perselisihan di antara sahabat terkait masalah dunia. Kalau mereka berselisih, itu mereka berselisih awalnya karena kecemburuan mereka terkait masalah agama. Kalau ada perselisihan, itu pun perselisihannya hanya sebatas di situ saja. Tidak menjadikan hati mereka berselisih. Sebagaimana kisah Muawiyah dan Ali, dalam keadaan mereka berselisih, Muawiyah di Syam, Ali di Irak. Ada orang-orang Romawi ingin mengganggu. Mumpung ini, dua orang Islam lagi bertengkar, kita punya kesempatan untuk mengganggu wilayah-wilayah kaum muslimin. Apa kata Muawiyah? Kalau kamu tidak berhenti, saya akan kirim surat kepada anak paman saya, maksudnya Ali. Terlebih kurang maknanya demikian. Untuk kita tenang dulu, saya urus kamu. Ya, perselisihan mereka, karena ghirah mereka ada terkait agama. Dan itu tidak menyebabkan hati-hati mereka berselisih. Bukan masalah dunia. Kalau kita banyak masalah dunianya, ketimbang agama. Jadi tidak ada kita dapati di kalangan sahabat yang miskin iri atau cemburu kepada yang kaya. Yang kaya mengeksploitasi yang miskin, tidak ada. Mereka saling mencintai. Dan tidak kita temui juga yang miskin meminta-minta. Kenapa? Pertama, yang miskin menjaga izzahnya, menjaga kehormatan dirinya. Sehingga mereka malu untuk meminta. Di saat yang bersamaan, yang kaya sadar ada saudara yang butuh. Sebelum diminta, sudah diberi. Sehingga yang kaya benar-benar mencintai yang miskin, yang miskin pun mencintai yang kaya dan mendoakan yang kaya. Makanya berkah masyarakat mereka. Masyarakat para sahabat itu berkah. Sedikit masalah dalam masyarakat. Semakin kesini masyarakat itu, kaum muslimin semakin banyak masalahnya. Kembali kita kepada Abdullah bin Umar. Dan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat keras, sangat kuat dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Padahal beliau bersama Nabi pada usia yang sangat sangat muda. Tapi semangatnya, ghirahnya dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Dan beliau juga dikenal sebagai sahabat yang memiliki kecerdasan. Sampai-sampai pada suatu hari, dalam hadis yang sahih, Rasulullah memberi semacam kuis kepada sejumlah sahabat. Kata Rasulullah, ada satu pohon yang dia adalah gambaran seorang mukmin. Akarnya kokoh, pohonnya tegak, setiap bagian dari pohon tadi bermanfaat, memberikan manfaat. Sahabat mulailah menebak-nebak pohon apa itu. Tapi kebetulan gak ada satupun yang tepat jawaban. Abdullah bin Umar ada di saat itu. Di situ hadir juga sahabat-sahabat besar seperti Umar, Abu Bakar dan yang lain. Sementara Abdullah yang muda, di antara yang muda hadir. Di dalam diri Abdullah menjawab, ini pohon kurma. Tapi Abdullah karena malunya dia, karena dia yang paling muda, dia gak berani jawab, gak mau jawab. Pulang dengan Umar, dia bilang ke ayahnya, sebenarnya saya tadi sudah kepikiran jawaban Rasulullah. Kan akhirnya dijawab oleh Rasulullah kan. Hiyan nahlah, kata Nabi. Pohon kurma. Pas pulang di perjalanan, Abdullah ngomong kepada Umar, ayahnya. Sebenarnya tadi saya pengen jawab apa jawaban Nabi. Saya sudah nebak, itu pohon kurma. Apa kata Umar? Terus kenapa enggak dijawab, kata Umar. Ya saya malu, karena saya paling kecil. Saya anak muda di situ, yang lain yang tua-tua semua, senior-senior semua. Yang level ayahnya semua kan? Apa kata Umar? Demi Allah, kalau kamu jawab, itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Pelajarannya apa? Pertama, Abdullah bin Umar di antara pemuda yang cerdas. dia faham apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, di saat sebagian sahabat enggak faham. Yang kedua, beliau pemuda yang pemalu, penuh adab. Karena dia tahu dia duduk di mana. Dia duduk bersama orang tua, dia enggak mau dahului orang tua. Sekali lagi, Bu. Bagaimana dengan remaja kita hari ini? Dari sisi kecerdasan, dari sisi adabnya, sopan santunnya bagaimana? Pelajaran yang lain, pada asalnya bapak itu senang membanggakan anaknya. Ini dari dulu, kita juga demikian. Akan senang membanggakan anak kita. Fitrah. Maka kalau kita ingin membanggakan anak kita, didik anak kita pada hal-hal yang memang layak untuk dibanggakan. Tidak melulu hal-hal yang sifatnya materi. Hal-hal yang prestisius duniawi. Tapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama pun, ini lebih layak untuk dibanggakan. Coba didik anak-anak kita ke arah sana. Walaupun tidak ada jaminan didikan kita berhasil, tapi paling tidak kita berusaha. Karena ada sebagian anak Nabi pun yang kafir. Tetapi bukan berarti masalahnya di bapaknya. Hanya masalah kalau hari ini kita berdalil dengan, oh seanak Nabi juga ada yang kafir, sementara kita sendiri minim usaha. Ini kan gak layak. Usahanya minimal, alasannya gede gitu. Harusnya usaha juga maksimal. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Selalu doakan anak-anak kita. Beliau, Abdullah bin Umar ini wafat pada usia 74 tahun. Wafat pada usia 74 tahun. Baik, kita masuk kepada hadis ini. Hadis ini tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, ala khamsin da'aim, atas 5 pondasi. Lima pondasi atau 5 pilar. Saya melihat lebih tepat kalau dikatakan sebagai pondasi. Karena yang dimaksud dengan da'aim, sesuatu yang menjadikan apa yang bersandar kepadanya kokoh. Kalau kita bayangkan suatu bangunan, bisa tiang, bisa pilar. Bisa pilar atau bisa tiang, bisa pondasi. Tapi kan lihat ini rukun, saya pikir lebih tepat dikatakan sebagai pondasi. Karena pilar tanpa pondasi pun tidak akan kokoh. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Ini 2 kalimat syahadat yang merupakan satu rukun. Kemudian setelah itu ita'iz zakat, iqamis salah, menegakkan salat. Iqamis salah. Menegakkan salat, bukan semata-mata mengerjakan salat. Kemudian ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu ditunaikan. Ketika sampai pada waktu wajib untuk dikeluarkan, dia dikeluarkan. Kemudian hajjul bait, berhaji, lalu shaum Ramadan. Ini riwayat dengan lafaz ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lain. Dengan lafaz seperti ini, syahadati an la ilaha illallah dan seterusnya. Al-Bukhari dari jalur Ikrimah, dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Nasa'i. Imam Ahmad dari jalur Asim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dari Abdullah bin Umar. Kemudian At-Tirmizi juga dari Habib bin Abi Sabit dari Ibnu Umar. Artinya ini riwayat Ibnu Umar semua, tetapi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar itu ada beberapa orang. Imam Muslim juga demikian dari jalur yang lain dari Ibnu Umar. Lafaznya sama seperti ini. Hanya saja dalam riwayat Imam Tirmizi, beliau mendahulukan puasa dari haji. Beliau mendahulukan puasa dari haji. Ini perbedaan hanya di situ. Dan dengan ungkapan ini juga, hanya saja tidak disebutkan syahadat risalahnya. Syahadat itu ada dua tadi. Yang pertama adalah syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah itu disebut dengan syahadat tauhid. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu syahadat risalah. Syahadat risalah. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad selain dari hadis Ibnu Umar juga dari hadis Abdullah bin Jabir Al-Bajali radhiyallahu anhuma, tapi tidak menyebutkan syahadat risalah. Jadi perbedaan di situ. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga, oleh Imam Muslim juga, dari Ibnu Umar, hanya dari murid Ibnu Umar yang berbeda. Dengan ungkapan dalam riwayat Bukhari dari Nafi, dari Ibnu Umar, Nafi itu bekas budaknya Ibnu Umar. Seorang budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar, Nafi. Beliau ini diantara pewaris ilmunya Abdullah bin Umar. Karena kemana Abdullah pergi, Nafi ikut. Imam Bukhari membawakan hadis ini secara mauquf, artinya tidak menyebutkan Nabi, hanya sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepada muridnya, "Yabna akhi, bunyal Islamu ala khamsin." Begitu. Tapi dengan ungkapan apa? Bukan ungkapan syahadati alla ilaha illallah, tetapi dengan ungkapan imanu billah wa rasulih. Bedanya di sini. Tidak menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya. Tapi beliau mengucapkan bunyal Islamu ala khamsin, imanu billah wa rasulih, wa iqamis shalah dan seterusnya. Nanti kita sebutkan perbedaannya, maksud dari menyebutkan yang berbeda ini apa. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami, dari Ibnu Umar juga, sama-sama dari Ibnu Umar, dengan ungkapan bunyal Islamu ala khamsin ala ayya'budallah atau ala ayyu'badallahu wa yukfara bimadunahu wa iqamis shalah dan seterusnya. Faedahnya apa perbedaan di sini? Ini menunjukkan bahwasanya Islam, di dalam kata Islam itu mengandung makna iman. Di dalam kata Islam itu mengandung makna iman. Maka kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis disebutkan kata Islam satu saja, itu masuk di dalamnya makna keimanan. Disebutkan makna kata Muslim, itu maksud di dalamnya adalah mukmin. Misalnya dalam Al-Quran banyak, ya ayyuhalladzina amanu. Masuk di dalam ungkapan ini tadi adalah Muslim. Artinya ketika Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu, itu sama saja ya ayyuhallazina aslamu. Kalimatnya wahai orang-orang yang beriman, itu sama saja dengan kalimat wahai orang-orang Muslim. Ya. Sebagian orang kan membedakan. Misalnya yang paling sering ceramah-ceramah tarawih kan kalau bulan puasa, mereka mengatakan apa? Puasa itu diwajibkan atas orang mukmin, bukan atas orang muslim. Dengan dalil Al-Baqarah, di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Tidak menyebutkan Islam di situ. Ini keliru. Ketika disebutkan iman, masuk di dalamnya mana? Islam. Ketika disebutkan Islam, masuk di dalamnya mana? Iman. Karena dua kata ini, Islam dan iman, ketika dia disebutkan bersamaan, maksud masing-masing katanya berbeda. Tapi ketika disebutkan salah satu, yang satu mencakup yang lain. Itu maksudnya. Islam dan iman. Sebagai hadis Jibril, masih ingat kemarin? Ketika Jibril datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Ini disebutkan Islam dan iman. Nah, di situ berbeda. Berbedanya dari sisi apa? Kalau Islam itu maksudnya adalah amaliah yang lahir. Amaliah yang nampak. Dari ucapan ataupun perbuatan. Tapi iman apa? Iman itu amaliah yang sifatnya batin, tersembunyi, berkaitan dengan keyakinan. Itu kalau disebutkan berbeda. Tapi kalau disebutkan bersamaan, tapi kalau disebutkan salah satunya saja, yang satu masuk pada yang lain. Ketika disebutkan Islam, seperti dalam hadis ini, bunyal Islamu ala khamsin, masuk di dalamnya keimanan. Nampak dari berbedanya riwayat hadis ini. Dalam riwayat yang dalam kebanyakan riwayat disebutkan bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini kan perbuatan lisan. Syahadat, ikrar kan? Asalnya lisan. Dalam riwayat yang lain disebut apa? Al imanu billah wa rasulih. Nah. Ini juga berfaedah, syahadat itu bernilai ketika dia berbarengan antara ucapan lisan dengan pembenaran dari hati. Itu juga faedah yang lain. Tidak hanya sebatas asyhadu alla ilaha illallah, sudah sebatas di bibir saja. Banyak orang yang mengucapkan hal itu, tapi kalau tidak sampai di hatinya, ini tidak. Faedah dari hadis ini, pertama, hadis ini menunjukkan secara tegas bahwasanya lima hal yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan rukun dan pondasi Islam. Ini yang pertama. Kalau hadis Jibril itu tidak disebutkan secara tegas, akhbirni anil Islam, al-Islamu antashhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Tapi kalau dalam hadis ini disebutkan bunyal Islam, Islam itu dibangun, berarti ini sebagai pondasinya, sebagai rukunnya. Kemudian mana Islam tadi? Islam secara bahasa adalah apa? Berserah diri, penerimaan yang penuh dan berserah diri kepada Allah. Ketundukan yang penuh, total kepada sesuatu asalnya. Secara bahasa, Islam itu. Ketundukan yang total. Itu saja. Al-inqiyad wal-istislam wal-khudu. Menerima sesuatu dan tunduk kepada sesuatu tadi. Itu Islam. Ini secara bahasa. Tetapi lalu istilah ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran, ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran terkadang maknanya lebih luas dari makna bahasa, terkadang lebih sempit. Ketika dia berbeda dengan makna bahasa, mana-mana yang diambil? Makna bahasanya dikesampingkan. Yang dipegang, yang jadi patokan adalah makna yang sudah dikhususkan oleh syariat. Apakah melalui Al-Quran atau sunnah. Dilihat dari mana? Banyak. Dilihat dari indikator-indikator yang disebutkan oleh Nabi ataupun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti Islam. Islam sudah ditafsirkan oleh Nabi sebagai apa? Syahadat, puasa, sholat, dan seterusnya. Dan seluruh amaliyah yang ditetapkan oleh syariat. Maka sekarang makna bahasanya terpinggirkan. Artinya seorang itu tidak dikatakan muslim kecuali setelah dia memenuhi indikator-indikator yang disebutkan oleh Nabi dan Al-Quran. Oleh Allah dalam Al-Quran. Ada sebagian orang mengatakan orang Kristen pun muslim. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang Kristen pun berserah diri kepada Allah. Iya kan? Tunduk kepada Allah. Bahkan bukan hanya manusia, semua yang ada di alam ini tunduk pada Allah. Khaufan wa ta'aman, wa ta'aman kata Allah kan. Dalam keadaan dia takut ataupun dalam keadaan dia senang hati, tetap seluruhnya tunduk. Sementara makna Islam secara bahasa adalah al-khudu, istislamu al-khudu, ketundukan tadi. Kalau gitu semuanya muslim gitu. Nah, kita katakan yang diinginkan dari Islam di sini adalah Islam dalam makna yang sudah dikhususkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau Nabi di dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna secara syar'i apa sekarang? Makna yang sudah dikhususkan apa sekarang? Makna yang sudah dikhususkan oleh syariat ini, Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Karena seluruh dalil dari Al-Quran ataupun sunnah menunjukkan seorang yang dikatakan muslim adalah seorang yang bertauhid, seorang yang mentauhidkan Allah. Artinya tauhid apa? Dia hanya beribadah kepada Allah, untuk Allah. Ketika ada orang yang tidak seperti itu, berarti sudah keluar dari sifat Islam. Seluruh dalil dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal ini. Ya, ini istislamu lillah bitauhid. Kita menerima, kita tunduk kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Semua yang diperintahkan Allah kita kerjakan, semua yang dilarangnya untuk dilakukan kita tinggalkan. Wal khulus minasyirki, dan membersihkan diri dari kesyirikan. Ini Islam tadi. Wal mu'adah ahlah, mu'adah ahli, berlepas diri, membenci pelaku kesyirikan. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, tapi dengan orang yang musyrik dia saling berkasih sayang, dengan sesama muslim dia memusuhi, ini dipertanyakan keislamannya ini. Ketemu saudaranya yang muslim, buang muka misalnya. Ketemu tetangganya yang bukan Islam, dia pelukan, cipika-cipiki. Nah ini bermasalah Islamnya ini. Ada orang seperti ini? Ada. Entah banyak, entah sedikit, gak tahulah kita. Tapi ada. Dengan orang muslim dia bencinya luar biasa. Hanya masalah berbeda satu dua hal. Tapi dengan orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah secara benar, toleransinya luar biasa. Bukan sekedar toleransi, tapi sangat mencintai. Kalau susah ditolongin tetangga yang muslim, susah, dia senang. Senang saudaranya susah, susah saudaranya senang. Nah ini Islam. Istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirki wa mu'adah ahli. Dan ringkasnya apa? Ringkasnya apa? Ringkasnya Islam itu beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan, dan melakukan semua yang diperintahkan Allah. Itu saja ringkasnya Islam itu. Dari mana kita tahu perintah Allah? Ya baca Quran, baca hadis Nabi, tahulah kita nanti insya Allah. Dengarkan penjelasan para ulama. Lah kalau baca Qurannya jarang, yang dibaca pun tidak difahami, dan tidak juga berusaha untuk memahami. Bagaimana berusaha untuk memahami? Ya belajar kan? Nah ini berusahanya pun tidak. Baca hadisnya, boro-boro hadis itu apa aja gak tahu. Apa sih hadis itu? Di mana kita dapat hadis itu? Di mana kita tahu hadis itu? Kemana kita harus merujuk supaya kita dapat hadis? Itu saja gak tahu. Bertanya pun mempelajarinya pun tidak. Nah, bagaimana mungkin kita menjadi muslim yang baik? Sementara tujuan kita semua adalah untuk menjadi muslim yang baik. Sampai di sini paham ibu ya? Hah? Nggak bikin bingung? Khawatirnya nanti makin bingung. Orang cerdas itu memudahkan yang sulit. Jadi hal yang sulit dijelaskan jadi mudah gitu. Ada orang hal yang mudah dijelaskan makin sulit dipahami. Saya khawatir jadi yang kedua ini. Sebenarnya mudah memahami rukun Islam ini. Tapi setelah dijelaskan oleh saya malah makin sulit. Malah enggak paham kan, bahaya ini. Dan ada sebagian orang seperti itu. Nah, di sini terkait dengan hal ini, rukun Islam yang lima ini penjelasan secara global dulu. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ada beberapa hal yang paling penting saja. Adapun yang tidak begitu perlu dijelaskan secara rinci, ya kesempatan yang lain lah. Ini penjelasan secara global dari hadis ini. Dari hadis ini, tadi kita sudah katakan, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwasanya lima perkara ini adalah rukun Islam. Pondasi dari Islam itu. Nah, seorang yang memenuhi lima perkara ini tadi, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan bagaimana dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka dialah muslim hakiki. Jadi kalau kita temui orang yang sudah bersyahadat, orang itu sholat, dia menunaikan zakat, dia mampu berhaji dan dia berhaji, ya, di bulan Ramadan dia berpuasa, maka kita katakan dia saudara kita dalam Islam. Dan wajib bagi kita untuk mencintai dia. Sesuai dengan apa yang nampak dari dia berupa ketaatan tadi. Tapi kalau kita tidak lihat orang seperti ini, maka kita tidak katakan dia muslim. Atau kebalikan, syahadat enggak, sholat enggak pernah, haji enggak. Tadi syahadat tidak, buru-buru syahadat malahkan ke tempat ibadahnya orang-orang kafir misalnya. Maka kita tidak katakan dia muslim. Dan dia bukan saudara kita dalam Islam, dalam keimanan. Dan konsekuensi dari keimanan tadi, berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran, dan berlepas diri dari pelakunya. Berlepas diri dalam pengertian apa? Apakah kita memusuhi mereka, kemudian kita ganggu kehidupan mereka? Tidak. Tidak perlu kita harus boikot mereka, tidak. Bertetangga-bertetangga saja seperti biasa. Tapi haknya hanya satu saja haknya. Hak dia sebagai tetangga. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, hak-haknya tidak boleh dirampas, itu saja. Adapun seorang muslim, tetangga kita yang muslim, dia memiliki hak sebagai tetangga dan dia memiliki hak dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau dia sakit, wajib bagi kita untuk menjenguknya. Dia kesulitan, kita mampu bantu, wajib bagi kita untuk membantunya. Nah, di antara praktek paling sederhana dalam hal ini, tadi teorinya saja kan, kadang bingung kita ketika bertetangga. Yang bukan muslim pun kita jenguk kalau sakit kan? Boleh? Boleh. Terus apa bedanya memperlakukan muslim dengan yang kafir, tetangga yang muslim, tetangga yang kafir? Yang paling nampak, kalau dua-duanya punya warung, Pak, Bu, gak ada bapak ya. Kalau dua-duanya punya warung, kelihatan. Seorang muslim seharusnya utamakan warung saudara kita yang muslim. Wah, warung tetangga yang satu lagi harganya 7.000, yang sebelah ini 7.100. Yang 7.000 lah. Dulu kan yang 7.100, Bu. Kalau dia muslim. Apalagi kalau yang 7.000 tadi muslim kan? Dahulukan mereka. Kalau kita ada sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka, yang nanti setelah itu tentu kita bayar. Dahulukan yang muslim. Cuma masalahnya nanti begini. Kalau kita menyewa jasa yang non muslim, dia profesional, ngerjanya bagus. Kalau kita minta bantuan kepada yang muslim tadi, tolong bikinkan saya kolam. Kita ada dia kerja, kita gak ada dia santai. Ini masalah juga. Kitanya sudah benar, kita dahulukan yang muslim. Dianya yang gak benar dalam hal ini kan? Terus bagaimana? Ya sulit kalau kita larang untuk mengambil yang bukan muslim tadi. Cuma dalam hal ini bisalah kita nasihati. Kalau enggak mau juga ya sudah, cari orang lain misalnya. Ini muskilahnya kan, masalahnya di sini. Kadang dalam bertetangga dan sebagainya seperti ini. Dan ini realita di masyarakat kita. Dan harus kita akui keburukan ini. Nah, dari ini kita belajar, kalau kita berada pada posisi orang seperti ini ya jangan berbuat seperti itu. Dalam muamalah kita profesional saja kalau memang muamalah maliyah ya. Join dagang misalnya. Atau bisnis, profesional saja. Jangan sampai orang tidak percaya dengan seorang muslim lagi. Dan itu bahaya. Ini makna secara global. Kemudian juga tambahan. Ini tadi muslim yang sejati ya, kita katakan. Tetapi ketika seorang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, secara hukum pun dia sudah dikatakan muslim. Dan ketika secara hukum dia dikatakan muslim, maka kita wajib memenuhi hak-hak persaudaraan tadi. Adapun yang secara hakiki dia muslim tadi, itu ranah atau itu ruang yang bukan ruang kita. Tapi itu hak prerogatif Allah. Ketika kita tahu dia adalah seorang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perlakukan dia sesuai dengan hak-hak keislamannya. Ini kita sampai jam berapa teh? 6 ya? Oh, baik. Bisa tambah sedikit. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan bahas tentang syahadatnya dulu. Ada pertanyaan sampai di sini, Bu? Mangga, Ibu. Gimana, Bu? Membaca syahadat, ya. Terkait dengan nifak, tapi tadi dia bersyahadat diketahui oleh saudaranya yang lain, ada. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata nampak ciri-ciri nifak. Ya, ya. Oh, taib. Terkait dengan hukum munafik atau nifak. Nifak itu ada dua, Ibu. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, ini aslinya dia kafir. Aslinya dia kafir. Dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Dan nifak i'tiqadi ini hanya berlaku di negara atau di wilayah yang tegak hukum-hukum Islam. Dari hulu sampai hilir, hukum-hukum hadnya tegak. Artinya misalnya, ketika seorang itu murtad, ditegakkan hukum bunuh atasnya. Had kan? Ketika seorang itu mencuri, ditegakkan hadnya, potong tangannya. Ini tegak semua. Sehingga menjadikan orang-orang yang kafir tadi, kalau dia ingin diperlakukan, mendapatkan hak-hak sebagaimana kaum muslimin, dia harus mengakui dirinya sebagai muslim. Hak-hak Islam dipenuhi. Artinya apa? Zakat diambil dari orang muslim yang memiliki harta. Pajak diambil dari orang-orang kafir. Tapi kalau di wilayah yang tidak tegak yang seperti ini, sulit bagi kita untuk mengatakan orang ini nifak i'tiqadi. Apalagi di wilayah yang setiap orang bebas bicara. Semua orang bebas mengekspresikan apa yang dia ada dalam otaknya itu. Seperti di wilayah kita, di negara kita, untuk menghukumi si Anu ini nifak i'tiqadi itu sulit. Makanya sebagian ulama mengatakan di wilayah seperti kita ini gak ada orang munafik. Yang ada orang zindik. Zindik itu kafir juga sebenarnya. Jadi dia terang-terangan merusak Islam itu. Kalau munafik tadi, dia gak terang-terangan merusak Islam. Dia sembunyi-sembunyi. Secara lahiriah, dia menunjukkan keislaman, tapi asalnya dia ini kafir. Itu munafik. Tapi kalau zindik, di saat bersamaan dia mengaku muslim, tapi di saat itu juga dia merusak Islam itu. Terang-terangan. Nah ini nifak i'tiqadi yang orangnya aslinya kafir. Kalau orang kafir apa jadinya? Secara asal dia kafir. Berarti kan gak muslim. Bukan bagian dari kaum muslimin. Sekarang nifak amali. Nifak amali ini ada rinciannya di situ. Dan secara asal nifak amali itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap dalam kategori muslim. Dia gak keluar dari Islam itu tadi. Kecuali pada kasus-kasus tertentu. Nah, ciri-ciri munafik yang disebutkan di dalam hadis yang banyak kita pahami ini nifak amali. Ayatul munafik salasah, ya kan? Ciri orang munafik itu, ciri munafik itu tiga. Idza tumina khana. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Dan seterusnya. Ini nifak amali. Kalaupun kita dapati orang dipercaya 10 yang dipercayakan, 9-nya dia khianati. Mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang besar. Termasuk model-model koruptor kan? Koruptor itu pengkhianat, Bu. Baik dia sebagai koruptor, dia sebagai PNS ataupun sebagai swasta. Swasta kan juga ada koruptornya. Orang-orang korupsi di swasta kan juga ada. Itu khianat. Kalau dia berbicara idza ahdatha kadzaba. Jika dia bicara dia bohong. Mengumbar kebohongan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini ciri nifak amali. Dan yang seperti ini tidak dikeluarkan dari Islam sampai dia menghalalkan perbuatannya tadi. Kalau dia sudah menganggap perbuatannya tadi halal, baru dia dikeluarkan dari Islam. Tapi kalau tidak, kebanyakan orang-orang yang korupsi di negara kita kan tahu kan korupsi itu haram. Kebanyakan orang yang ngomong bohong kan tahu kebohongan itu haram. Bahkan dia sendiri dibohongin pun gak suka dia. Nah ini nifak, nifak amal. Dan tidak dikeluarkan. Nifak amali itu dia tidak keluar dari Islam. Dia ngaku Islam, kalau dia seorang yang muslim, secara lahiriah kita tahu dia muslim, kemudian ada ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau bicara dia bohong, kalau dipercaya dia khianat. Dalam riwayat yang lain, kalau dia bersengketa dengan saudaranya, dia buat makar atas saudaranya. Fajar, dia bikin makar. Jadi kalau ada orang bertengkar, ini cekcok masalah, ada suatu hal lah, beda pendapat, kemudian dia berbuat makar atas saudaranya, memfitnah saudaranya lah misalnya dan sebagainya. Itu ciri munafik juga. Tetapi orang-orang yang melakukan hal ini dan secara awal dia nampak keislaman, dia mengikrarkan syahadat, dia salat, dia puasa dan seterusnya, orang seperti ini tidak dikeluarkan dari Islam. Kecuali kalau dia memandang perbuatannya halal. Kedustaan itu halal. Korupsi itu halal. Nah, dengan sebab ini dia kafir. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu kafir, ijma. Disepakati ulama itu. Tapi vonisnya dalam real kehidupan kita, vonis terhadap orang-orang yang dikatakan keluar dari Islam ini, vonisnya di tangan hakim, bukan di tangan individu-individu kaum muslimin. Enggak boleh misalnya seorang yang melakukan menganggap suatu berbicara misalnya di hadapan kita, wah bagi saya itu halal kok, sesuatu yang haram. Enggak boleh kita katakan Anda kafir. Tapi kita katakan hati-hati menghalalkan yang diharamkan Allah, itu menjadikan pelakunya kafir. Kita katakan demikian, bukan katakan tunjuk hidung gitu ya. Anda kafir tidak? Itu. Ya, jangan keliru di sini nanti. Pertama, masalah nifak tadi yang ditanyakan. Nifak i'tiqadi, ini asalnya memang orang kafir. Secara lahir dia menunjukkan keislaman, tetapi asal dari hatinya dia tidak pernah mengaku Islam sama sekali. Mengapa dia menampakkan keislaman? Supaya dia dapat aman. Supaya apa yang dia inginkan dari hal dunia itu selamat. Tapi kalau nifak amali tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sehingga hak-hak persaudaraan terpenuhi. Hanya orang-orang seperti ini muslim yang paling buruk. Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kalau ada saudara kita yang orang kita tidak selamat dari lisannya, kalau dia bicara dia bohong aja nih. Kalau nyampaikan kabar, kabarnya kabar bohong. Akhirnya orang lain yang berselisih gara-gara dia. Karena kedustaannya, karena kebohongannya tadi. Kalau dipercaya dia khianat. Sudah berkhianat, dia buat makar lagi dan seterusnya. Ya orang-orang seperti ini muslim yang buruk, yang ya kita jauhi saja. Tapi tidak kita katakan sebagai bukan orang Islam. Paham ya Bu? InsyaAllah. Baik. Pembahasan berikutnya syahadat. Semoga kalau ketemu lagi kita ngobrol tentang yang berikutnya, tentang sholat, karena sholat juga penting. Syahadat yang pertama, ini pokok yang agung dari Islam, dalam Islam. Tadi seorang tidak dikatakan muslim sampai dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Artinya ini gerbang pertamanya. Dan diantara yang menunjukkan agungnya kalimat syahadat ini, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Imam Muslim dan Imam Ahmad, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu anna Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu dan dia berilmu Dia tahu. Apa yang dia tahu? Bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak selain daripada Allah. Dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Dalam riwayat Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Imam Bukhari Muslim. Dan yang lainnya. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhalal jannah." Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan, yang mengikrarkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia mengikrarkan hal ini tadi. Dia masih mengakui hal ini. Melainkan dia pasti masuk surga. Ini dipastikan oleh Rasulullah SAW. Illa dakhalal jannah. Abu Dzar agak heran dengan ungkapan ini. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW sampai 3 kali. Apa kata Abu Dzar? Wa in zana wa in sarok. Sekalipun dia berzina dan dia mencuri. Dan kita tahu berzina dan mencuri adalah diantara dosa. Dosa besar. Apa kata Nabi? Wa in zana wa in sarok. Sampai 3 kali. Yang keempat Nabi mengatakan apa? Ala rokmi amfi Abu Dzar. Kalaupun Abu Dzar keberatan. Lebih kurang gitulah. Jadi seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia mati dalam keadaan masih memegang ungkapan ini, kalimat ini, maka dia dipastikan masuk surga. Pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Sekalipun dia pernah melakukan dosa besar, selama tadi dia tidak menghalalkan dosa besar tadi, kemaksiatan tadi. Karena kalau dia menghalalkan, jatuh dia kepada kekafiran. Tetapi bukan berarti masuk surganya gratis sama sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wah, masuk surga aman saya. Ingat, ada orang-orang yang memang masuk surga, tapi sebelumnya diinapkan dulu di dalam neraka. Sampai gosong semuanya. Ada orang seperti itu. Mukmin diakui sebagai seorang mukmin, tetapi dia harus menginap dulu di neraka. Sebagaimana dalam hadis yang dikenal oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Misalnya terkait hadis orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir kali masuk ke dalam surga. Dia terakhir keluar dari neraka, terakhir juga masuk ke dalam surga. Dikeluarkan dari neraka tadi dalam keadaan apa? Hitam dari atas sampai ke bawah. Semuanya hitam. Gak tahu giginya hitam apa enggak. Kecuali apa kata Nabi? Malaikat ketika mengangkat dia, tahu orang ini termasuk yang berhak untuk diselamatkan dari neraka. Dari mana? Nampak tanda bekas sujudnya. Ciri-cirinya dikenali oleh malaikat melalui bekas sujudnya. Di dahinya. Ada cahaya di sini. Ini yang gak hitam. Yang lain udah hitam semuanya. Nah ini hadis ini juga nanti akan kita bahas terkait pembahasan tentang sholat. Terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka dari sini, ini menjadi kunci keselamatan kita. Nabi mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah. Nabi juga mengatakan, ma min abdin yaqulu aw qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika dakhala al-jannah. Atau illa nam illa dakhala al-jannah. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbihi dakhala al-jannah. Wah, enak ya kita sebagai mukmin nih. Hanya mengatakan saja. Tapi sebelum kita pikirkan enaknya, ini yang pertama, ini menunjukkan keagungan kalimat ini. Keagungan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat tauhid. Adapun berikutnya, masalah enaknya ini, Imam Al-Bukhari membawakan riwayat, menyebutkan riwayat dari Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Kata Wahab apa? Bala, benar, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tapi kata Wahab bin Munabih, apa? Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Atau ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi harus kita pahami, tidak ada satu kunci pun, melainkan dia pasti punya gigi. Ada enggak kunci yang enggak punya gigi sama sekali? Besi polos bulat kan enggak bisa jadi kunci. Pasti ada giginya, walaupun kecil. Ada giginya. Demikian juga, maksud dari Wahab bin Munabih, demikian juga, la ilaha illallah itu, dia akan berfungsi sebagai kunci surga, artinya dia mampu membuka pintu surga, kalau giginya utuh. Tapi kalau giginya enggak ada, rompal, ya enggak ada. Maka Wahab mengatakan, kalau kamu datang membawa kunci yang ada giginya, dibukakan padamu pintu surga. Tapi kalau kamu datang membawa kunci yang ompong, la yuftah lak, tidak akan dibukakan bagi kamu pintu surga tadi. Nah, apa kuncinya? Apa gigi dari kunci ini? Apa gigi dari la ilaha illallah tadi? Inilah yang para ulama katakan sebagai syarat dan rukunnya. Makanya pertama tadi kita wajib memahami kalimat la ilaha illallah tadi. Karena dia sebagai kunci kebahagiaan kita di dunia, apalagi di akhirat. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, Allah memulai, kata Imam Bukhari, Allah memulai ayat ini dengan ilmu. Artinya ilmui dulu. Yang pertama sekali wajib bagi kita ilmui tentang la ilaha illallah. Dari mana kita mengilmui la ilaha illallah? Dari majelis-majelis seperti ini. Majelis-majelis yang diadakan di masjid yang mengkaji tauhid. Allah perintahkan loh, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah la ilaha illallah. Jadi pertama sekali yang harus kita miliki adalah ilmu terkait dengan la ilaha illallah. Jangan sampai orang lain mengucapkan la ilaha illallah, kita pun mengucapkan. Orang faham, kita cuma sebatas bibir. Yang diilmui terkait dengan la ilaha illallah itu apa? Pertama, maknanya apa? Yang kedua, konsekuensinya apa? Atau yang kedua, syaratnya apa? Rukunnya apa? Berikutnya, konsekuensinya apa? Setelah kita tahu, terus kita mau ngapain? Karena tadi dia punya gigi. Salah satu dari gigi la ilaha illallah adalah konsekuensinya yang harus kita jalankan. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak menjalankan konsekuensinya. Tentu berbeda dengan orang yang menjalankan konsekuensinya. Kemudian yang terakhir kali, yang harus kita ketahui juga, apa saja yang bisa membatalkan, yang berpotensi membatalkan la ilaha illallah tadi. Orang ucapkan la ilaha illallah, lalu dia melakukan sesuatu yang ternyata ucapan la ilaha illallah tadi tidak dianggap oleh Allah. Ada atau tidak? Kalau ada, apa saja? Nah, ini yang harus kita tahu. Untuk apa kita tahu pembatalnya? Supaya kita selamat dari hal ini. Kalau kita enggak tahu, seperti orang yang ngumpulkan kayu bakar di malam hari. Segalanya diambil. Ranting kecil diambil. Ranting besar diambil. Ular pun diambil. Akhirnya dipatok ular. Ini yang disebut dengan pengumpul kayu bakar di malam hari. Hatibul Lail. Tapi kalau kita tahu, oh itu ular, kan kita selamat dari ular tadi kan. Yang kita butuhkan adalah kayunya, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang bagus adalah yang kering, bukan yang basah. Nah, itu ada ular, selamatlah kita dari ular. Tapi kalau kita tidak tahu kalau itu ular, tanpa sadar kita memegang ular, lalu kita pun celaka dengan sebab itu tadi. Nah, demikian dengan pembatal la ilaha illallah. Kita tidak tahu apa saja yang berpotensi membatalkan la ilaha illallah. Tanpa sadar kita jatuh dalam hal ini, sehingga tanpa kita sadari pun kita kira kita adalah seorang muslim, seorang yang telah berikrar la ilaha illallah dan diterima, diakui, ternyata menurut Allah kita tidak pernah sebagai menjadi seorang muslim, atau pernah menjadi seorang muslim tapi sudah batal. Kalau sholat kita batal, masih bisa diulang sholatnya, Bu. Tapi kalau syahadat kita batal dan kita enggak tahu syahadat kita batal, kapan mau mengulangnya? Kan tahu-taunya cuma di hadapan Allah. Kita tahu syahadat kita itu diterima atau tidak setelah kita ketemu Allah. Secara pasti ya, setelah ketemu Allah. Sudah ketemu Allah, oh ternyata sudah batal ya. Mau ngulangnya gimana? Mau dikembalikan lagi ke dunia, enggak ada lagi. Tidak ada lagi kesempatan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Pertama makna la ilaha illallah. Sebelum makna syahadat asyhadu alla ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makna la ilaha illallah bacanya la ilaha illallahu. La ilallah la ilaha illallahu. Jangan dibaca la ilaha illallah. Kalau begitu nanti semuanya jadi ilah itu. Itu beda maknanya. Ini sebenarnya pelajaran nahwu sederhana saja sih. Tapi kalau dipanjang lebarkan habis untuk itu saja kita. Yang jelas kalau la ilaha illallahu itu Allah yang Allah itu kembali kepada takdir yang dibuang hak. Para ulama mengatakan la ilaha haqqun illallahu. Tidak ada ilah yang hak. Ilah itu banyak. Dalam realita kita ilah itu banyak. Ilah al-ilah itu adalah al-ma'bud. Al-ilah itu maksudnya al-ma'bud, apa? Yang disembah, yang diibadahi. Jadi al-ilah itu yang diibadahi. Jadi semua yang diibadahi itu ilah. Ada berapa banyak? Orang Quraisy aja ada banyak kan? Lata, Uzza, Mana dan seterusnya. Hubal. Belum lagi bangsa yang lain. Ada Siwa, ada Kresna, ada Wisnu, seterusnya macam-macam. Berapa banyak ilahnya, berapa banyak sembahannya. Di kita ada Nyi Roro Kidul, ada. Nyi Roro Kaler ada juga, namanya siapa gitu lupa saya. Yang di timur juga ada katanya. Konon empat penjuru mata angin itu ada penghuninya, penunggunya, semuanya perempuan. Semuanya disembah. Kok gak ada yang laki-laki ya? Ini emansipasi di kalangan jin atau apa? Semuanya ada yang nyembah. Berarti itu ilah. Bahkan ada yang nyembah sebongkah batu saja. Batu dikasih sesajen. Sujud di depan batu tadi. Bahkan kadang pohon beringin disembah. Padahal kalau kita ambil kampak tebang habis pohonnya. Dan itu semua ilah. Nah, kalimat ini maksudnya apa? Ilah yang mana? Ilah yang hak. Adapun ilah yang lain itu ada tapi batil, tidak benar. Itu disembah secara tidak benar. Adapun yang benar cuma satu, siapa? Itu tadi illallahu. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, berarti semua yang disembah itu adalah Allah. Itu maksudnya. Beda maksudnya ya. Semua yang disembah, mau dia batu kah, kayu kah, pohon hidup kah, pohon mati kah, jin bangsa manapun kah, namanya apapun, itu adalah Allah. Kalau dibaca, la ilaha illallah. Nah itu bahaya nih. Makanya bahasa Arab itu sensitif. Beda harkat saja, beda makna. Jauh sekali maknanya. Yang satu adalah tauhid, yang satu kesyirikan. Makanya kalau bagi yang masih punya kesempatan, masih muda, bukan kesempatan, kesempatan ada saja. Khususnya yang masih muda ini, saya dorong untuk belajar bahasa Arab. Tapi bagi yang merasa besok akan meninggal, ya fahami saja untuk yang dipraktekkan dulu lah. Yang merasa besok akan meninggal ya. Ya semuanya juga besok. Ya iya, maksudnya besok gak lama lagi lah. Tapi bagi yang masih remaja, ibu-ibu yang punya anak juga dorong untuk belajar bahasa Arab. Kita gak bisa bahasa Arab, anak kita bisa. Kita gak bisa memahami Al-Quran secara langsung. Artinya mentadaburi secara langsung. Bukan memahami dalam artian mentafsirkan Al-Quran ya. Menafsirkan Al-Quran pun banyak ustadz gak bisa. Gak sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Ini mentadaburinya secara langsung. Paling tidak anak kita bisa. Dan itu menjadi tabungan kita besok. Nah ini, jadi maknanya apa tadi? Ilah itu adalah ma'bud. La ilaha la ma'budah. Tidak ada yang diibadahi hakun, secara hak. Secara benar. Kecuali ada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seluruh ibadah itu hanya hak Allah saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang itu disebut dengan kesyirikan. Itu makna la ilaha illallah. Dan ini, dan makna la ilaha illallah tadi, Berkaitan juga dengan rukunnya. Rukun pertama menafikan seluruh yang disembah. Jadi semua yang disembah itu dikatakan sebagai sesembahan yang batil, yang tidak hak, yang tidak benar. Kemudian rukun yang kedua, rukun yang satu harus bersama dengan rukun berikutnya, jangan satu saja. Rukun yang kedua menetapkan hanya satu saja yang benar untuk disembah, yaitu Allah. Al-Quran yang menunjukkan hal ini diantaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Setelah ayat kursi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Taghut maknanya semua yang diibadahi selain Allah. Jadi siapapun orangnya yang kafir terhadap zat-zat yang diibadahi selain Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Ini ayat ini menunjukkan yang pertama menafikan semua yang disembah, potongan kedua wa yu'min billah menetapkan bahwasanya hanya satu yang diibadahi yaitu Allah. Dan ini yang harus kita fahami pertama sekali benar. Ditambah yang terakhir sebagai kelengkapan dari itu, dan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah. Dan nanti dilengkapi dengan kalimat syahadat berikutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jelaskan nanti berikutnya kalau ada kesempatan. InsyaAllah. Yang artinya apa? Di antaranya ibadah tadi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kita beribadah kepada Allah, benar ibadahnya kepada Allah, tapi ibadahnya sudah sesuai belum dengan petunjuk Rasulullah? Atau malah jangan-jangan Rasulullah sendiri tidak pernah beribadah kepada Allah dengan ibadah itu. Artinya kita membuat suatu ibadah yang Nabi tidak kenal. Ada. Orang meyakini suatu perbuatan itu sebagai bentuk ta'abud kepada Allah, taqarrub kepada Allah, tetapi ternyata Rasulullah tidak melakukannya. Lalu mereka katakan sebagai bid'ah hasanah. Imam Malik bilang apa? Orang yang semisal ini sejatinya dia menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil atau mungkin ini? Mustahil. Tidak mungkin ada satu ibadah pun kecuali Nabi sampaikan, walaupun mungkin Nabi tidak sempat melakukannya. Ada ibadah? Benar. Di antaranya puasa tasu'a. Nabi tidak sempat melakukannya. Tetapi sudah disampaikan oleh Nabi. Kalau mau puasa tasu'a, puasa tasu'a. Nah, ini tidak pernah disampaikan sama sekali. Boro-boro dilakukan, disampaikan pun tidak. Kan mustahil. Sementara Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, pada hari Arafah, saat Nabi melakukan haji perpisahan, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi dan haji pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Allah berfirman, "Hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Kalau sudah sempurna berarti kan sudah disampaikan semua kan? Nah, masa ada ibadah yang tidak dilakukan Nabi atau tidak diketahui Nabi terus kita tahu? Kita katakan bina hasanah. Berarti kan kita nuduh Nabi berkhianat. Dan itu mustahil. Barangkali sampai di sini saja. Insyaallah kalau ada kesempatan lagi, kita akan masih bicara tentang ini. Kita bicara tentang syahadat rukunnya. Atau syaratnya. Kita bicara tentang syaratnya. Kemudian juga kita akan bicara tentang syahadat anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Sama. Maknanya apa? Syaratnya apa? Rukunnya apa? Konsekuensinya apa? Itu saja yang dibahas. Karena kalau tidak tahu ini semua, bahaya. Dan terakhir, apa pembatalnya? Nah itu. Di garis bawahi, apa yang membatalkan? Apa yang bisa membatalkan ini? Dan termasuk la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada yang bisa membatalkannya. Ungkapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun ada yang bisa membatalkannya. Nah apa itu? Itu perlu kita ketahui dan kita fahami. Dalam rangka apa? Supaya kita tidak jatuh dalam hal itu tanpa kita sadari. Kalau kita sadar jatuh berarti kan sengaja. Ya resiko masing-masing gitu. Tapi kalau kita gak sengaja jatuh, ya kan kasihan. Ujung-ujung nanti udah di akhirat baru tahu. rugi sekali. Padahal kita punya kesempatan untuk mempelajarinya. Sampai di sini, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan sedikit terkait yang terakhir. Atau kita sudahi saja, sudah 6:30. Udah ya. Udah mau pulang ya, Bu. Saya juga mau pulang. Secandra ya. Minggu keempat. Kamis mah enggak Kamis. Kamis mah enggak. Kalau Kamis berarti pagi. Kalau Kamis berarti. Boleh, boleh insyaallah. Atau 9:30 lah. 9:30. Ya, insyaallah. Dan insyaallah kita masih bahas ini, Bu. Semoga insyaallah. Udah berarti ya? Wassalamualaikum. Kita minta pada Allah apa yang kita pelajari di sini bermanfaat bagi kita, menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah bahwasanya kita sudah berusaha untuk memahami agamanya, walaupun mungkin kita tidak pernah sampai pada ujungnya. Nah ini, jadi bukan hal yang menjadi urusan kita untuk sampai pada ujungnya, tapi yang menjadi urusan kita, kewajiban kita adalah kita sudah berusaha untuk meniti jalan ini dengan cara mempelajarinya. Dan ini yang kita harapkan menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah, sehingga kita pun diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah. Dan bukan hujah yang akan menyerang kita. Ada kesempatan untuk belajar, kok gak mau belajar? Ya kan? Dan syukur-syukur pun bermanfaat bagi keluarga kita. Tentu bagi anak-anak kita, bagi laki-laki, bagi yang paling ganteng di sini, bagi istrinya. Syukur-syukur juga bagi mungkin orang tua kita yang belum mungkin ada belum sempat untuk belajar seperti ini. Seperti orang tua saya terus terang belum sempat untuk belajar seperti ini. Maka pulang mereka itu adalah hal yang ditunggu. Kenapa? Sempat untuk ngomong 1-2 hal. Enggak banyak. Karena enggak mungkin jadi guru bagi orang tua kan? Nah, itu yang kita harapkan. Dan orang-orang setelah kita nanti, syukur-syukur masyarakat di sekitar kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.